manakah lebih afdal berdoa atau doa dibaca sebelum salam atau setelah salam? Apabila sebelum salam ada yang mengatakan dibaca saat duduk tasyahud dan ada yang mengatakan saat sujud. Di antara waktu yang mustajab dalam kita berdoa pada waktu kita sujud dan pada waktu tasyahud, dua-duanya. Jadi kita baca, kalau kita mau baca doa pada waktu sholat, pada waktu sujud, karena Rasul mengatakan aqrab ma yakun 'abdu min rabbi wa huwa sajid fa aqbilu min ad-du'a. Sedekat-dekatnya hamba dengan Rabb-nya pada waktu dia sujud, yaitu di sholat, maka perbanyaklah sholat di sana. Dalam riwayat masalah tasyahud al-akhir khususnya, bahwasanya itu termasuk doa yang mustajab. Makanya ada doa berlindung dari empat hal. Kemudian kita tambah dengan doa-doa yang lain. Kemudian kalau ditanya, bolehkah berdoa dengan selain bahasa Arab pada waktu sujud? Sebagian ulama membolehkan. Seperti Syekh Ali bin Hasan membolehkan. Namun wallah alam kalau kita ragu, daripada kita enggak istimewa doa kita karena ragu tadi, karena memang di antara adab orang berdoa harus yakin. Kalau memang ragu masih banyak waktu-waktu mustajab yang lainnya. Di antaranya antara azan dan qomat, seperti malam terakhir, kita waktu safar dan seterusnya. Wallahu a'lam.